Beberapa waktu lalu, YKS menghadirkan penyanyi asli serta pencipta lagu Yopi Latul, Nurbayan, serta Caca Handika. Lantas, bagaimana ketiganya memaknai kepopuleran lagu mereka yang kini menjadi item wajib dalam setiap segmen di program You Keep Smile? Saya juga tidak menyangka bahwa lagu yang pernah saya bawa si Malakama itu bisa diangkat lagi di YKS maupun Poima, di mana bisa membawakan lagu itu sampai lagu itu bisa tren lagi saat ini ya. Saya senang sekali. Kalau saya yang jelas lagu Oplosan dan Pokoknya Joget ya bisa diterima di masyarakat luas ya, saya jelas. Yang jelas saya masih belajar di sini. Saya masih belajar dari senior-senior ya. Apa ya, bersyukurlah alhamdulillah bisa diterima di masyarakat luas. Terus yang jelas terima kasih buat semua orkes-orkes di daerah saya juga. Pertama saya bersyukur ya, karena lagu itu bagi pencipta, ketika lagu itu dibawakan orang lain atau diperdengarkan ke orang lain atau jadi request orang-orang pendengar penggemarnya gitu, tentunya itu satu rasa syukur bagi penciptanya gitu. Tapi kebetulan kan lagu Undangan Palsu saya yang nyanyikan, tapi teman saya sendiri yang bikin lagunya. Dibawakan dengan tambahan goyang yang begitu semangat dan diingat jutaan penonton YKS, adakah rasa bangga dari Yopi Latul dan Nurbayan melihat fenomena tersebut? Ya, jelas lebih bagus ya, lebih bagus juga dan apa ya, seru ya, ya. Lebih seru. Saya juga senang sekali lagu itu musiknya dirubah ya, saya sedikit di perubahan dengan gerakan-gerakan yang energik, jadi kita bisa goyang juga, jadi memang pasti jadi tren ya. Baik siapa Nurbayan gitu ya, atau Mas Yopi Latu, saya sendiri, saya pikir nggak sederhana, apalagi pencipta-pencipta zaman dulu ya, pengen ketemu produser sebegitu sulit, pengen ketemu teman-teman pencipta juga, apalagi artis-artis yang lain itu begitu sulit. Tapi kalau sekarang sangat bersyukur deh bagi seniman, wadahnya sudah ada, tinggal kreativitas kita baik atau enggak, bagus atau enggak. Walaupun sesungguhnya sih lagu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, karena gaib sih kayaknya ya, orang nggak nyangka lagu yang dianggap remeh tapi malah bisa bikin kaya orang. Berikut aksi menyanyi Yopi Latul dan Caca Handika saat membawakan langsung lagu mereka untuk pemirsa Insert. Kalau turutin ini ini kalau saja aku tahu selama itu namamu, tak mungkin aku hadiri pesta perkawinan ini. Kurang lebih begitu. Program Yuki Smile tak lepas dari goyangannya yang fenomenal. Goyang YKS.